Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم اهد شباب المسلمين ونساء المسلمين اللهم اهدهم الى صراطك المستقيم اللهم اهدهم الى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم امين. Ya Allah, berikanlah petunjukmu kepada para pemuda kaum muslimin dan juga kepada para wanita. Jadikanlah mereka istiqamah di atas jalan yang lurus dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala selalu terlimpahkan kepada Anda semuanya kapanpun dan dimanapun Anda berada. InsyaAllah pada sore hari ini saya akan membahas tentang Mushkilatus Syabab wa Ilajuha fi Dhaw'il Kitabi Wassannah. Problematika remaja dan solusinya menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Permasalahan ini atau materi ini sangat penting sekali, karena bagaimanapun juga kita tidak bisa melupakan eksistensi para remaja, para pemuda dan pemudi dalam kehidupan bermasyarakat. Di antara problem yang perlu dipecahkan adalah problem atau problematika para remaja, para pemuda dan pemudi. Ya, ini problem yang perlu dipecahkan. Karena mereka bermacam-macam kelompoknya. Kalau boleh kita ringkas, para pemuda dan pemudi itu ada tiga kelompok. Yang pertama-tama yang mustaqim, yang lurus. Yang kedua munharif, yang menyimpang. Yang ketiga mutahayyir, bain-bain, yang masih bimbang. Jadi ada tiga kelompok. Yang pertama yang lurus, yang kedua yang menyimpang, yang ketiga yang masih bimbang, kadang kesana, kadang kesini. Pemuda yang lurus adalah pemuda yang beriman, yang dia beriman kepada agama dengan sebenar-benar iman. Dia selalu berusaha untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dunia dan akhirat. Dan dia selalu berusaha untuk menghindari kerugian-kerugian dunia dan akhirat. Pemuda atau pemudi yang lurus ini, dia beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan suatu apapun. Dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan dan perbuatannya. Dia mendirikan salat dengan benar. Karena dia yakin salat itu banyak keuntungannya. Keuntungan duniawi, keuntungan ukhrawi, keuntungan kemasyarakatan, dan keuntungan-keuntungan yang lainnya. Dan dia juga menyadari kerugian orang yang tidak sholat dengan benar. Pemuda yang lurus juga mengeluarkan zakat, kalau memang dia wajib mengeluarkan zakat dengan benar. Pemuda yang lurus, dia puasa pada bulan Ramadan dengan puasa yang benar. Dia ingin mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Pemuda yang lurus, dia melaksanakan ibadah haji kalau memang dia mampu dan termasuk orang yang wajib haji. dia benar-benar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yakin dalam keimanannya, tidak ada keraguan sedikit pun dalam keimanannya itu. Dia iman kepada malaikat-malaikat Allah. Dia iman kepada kitab-kitab Allah. Dia iman kepada para rasul Allah. Dia iman kepada hari akhir. Dan dia iman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia beribadah kepada Allah dengan benar, dengan baik, dengan lurus. Dan dia juga berusaha untuk mendakwahkan agama Allah semampunya. Pemuda yang lurus ini menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Menyuruh kepada yang baik, melarang dari yang mungkar. Karena dia menyadari kebahagiaan dan kesuksesan umat dan masyarakat ada di sana. Dia merubah kemungkaran semampunya, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dia adalah pemuda yang berkata jujur, benar, dan dia juga menerima segala yang benar. Karena dia tahu kejujuran membawa kepada kebaikan, kebaikan mengantarkannya ke syurga. Dan orang yang selalu jujur dan jujur, dia oleh Allah ditulis sebagai orang yang jujur. Pemuda yang lurus ini mencintai kebaikan untuk dirinya dan juga untuk masyarakatnya. Dia tahu yang baik, dia amalkan baik, dan dia ajak manusia untuk baik. Dia benar-benar merasakan tanggung jawab di hadapan Allah, di hadapan masyarakat, tanggung jawab pada umat dan kepada negara. Sehingga dia menjadi pemuda yang seutuhnya, bukan pemuda yang egois. Bukan pemuda yang maunya menang sendiri tanpa memperdulikan maslahat-maslahat orang lain. Dia adalah pemuda yang selalu berjuang di jalan Allah, selalu berjuang semampunya dengan ikhlas, tidak ada lagi riya, tidak ada lagi sum'ah. Dia selalu mohon pertolongan Allah, dia tidak bangga dengan dirinya sendiri, tidak berpegang dengan kemampuannya sendiri. Dan dia selalu bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berjuang semampunya dengan badannya, dengan lisannya, dengan tangannya, dengan hartanya, dan semampunya. Pemuda yang lurus mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Dia lapang dada, jiwanya juga baik. Dia sabar, dia tabah mengemban segalanya. Dan dia tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Dia bukannya mengedepankan perasaan saja, tapi juga menggabungkan antara perasaan akal dan berusaha membuat perbaikan-perbaikan. Dia adalah pemuda yang seimbang, pemuda yang benar-benar teratur, yang semuanya penuh dengan hikmah, pemuda yang selalu merenung, yang berusaha tidak menyia-nyiakan umurnya, kecuali semuanya itu harus membawa manfaat untuk dirinya atau umatnya. Pemuda yang lurus, dia istiqamah dengan agamanya, akhlaknya, istiqamah dengan sunnah Rasulullah SAW. Dia jauh dari kekafiran, kefasikan, kemaksiatan, akhlak-akhlak yang tercela dan pergaulan-pergaulan yang jelek. Alhamdulillah. Pemuda yang lurus ini adalah pemuda harapan. Pemuda yang dibanggakan oleh umat. Dan dia merupakan simbol kehidupan umat. Simbol kebahagiaan dan kesuksesan dalam beragama. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga para pemuda dan pemudi dijadikan menjadi yang lurus seperti ini. Dia baik, dia memperbaiki yang rusak. Dia memberikan penerangan jalan, dan dialah yang benar-benar bahagia di dunia dan di akhirat. Yang kedua adalah pemuda yang munharif, yang menyimpang. Dia menyimpang akidahnya, akidahnya kacau, akhlaknya kacau. Dia tertipu oleh dirinya sendiri dalam kehinaan. Dia tidak mau menerima kebenaran dari orang lain. Dan dia tidak mau meninggalkan kebatilan yang ada dalam dirinya. Dia bersikap egois dalam semua perbuatannya. Dia benar-benar pembangkang, tidak mau tunduk kepada kebenaran. dan tidak mau melepaskan kebatilan. Dia tidak peduli bahwa dia telah menyia-nyiakan hak-hak Allah dan juga hak-hak manusia. Dia benar-benar pemuda yang kacau, yang tidak seimbang, yang telah kehilangan keseimbangan dalam cara berpikirnya, dalam kehidupannya, dalam akhlaknya, dan dalam seluruh aspek kehidupan sehari-harinya. Dia adalah pemuda yang bangga dengan pendapatnya sendiri, merasa benar sendiri, tidak pernah merasa salah, dan tidak mau menerima kebenaran walaupun jelas-jelas itu benar, karena dia lebih mengutamakan hawa nafsunya. Dia adalah pemuda yang jauh dari jalan yang lurus. Dia melihat perbuatan-perbuatan yang buruk itu seakan-akan perbuatan yang baik. Dia termasuk orang yang paling merugi amalannya. Dia tersesat, dia salah jalan di dunia, tapi dia menyangka dia telah berbuat baik. Pemuda seperti ini adalah bencana. Bencana untuk dirinya sendiri dan bencana untuk masyarakatnya, karena dia akan membawa kepada kebinasaan. Ini adalah bakteri dan penyakit yang berbahaya, yang bisa membunuh. Ini benar-benar sulit cara mengobatinya, kecuali apabila Allah menghendaki untuk bisa menyembuhkannya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semoga Allah menyelamatkan pemuda dan pemudi kita daripada menjadi golongan yang kedua yang menyimpang. Yang ketiga adalah pemuda dan pemudi yang ha'irun mutaraddid, yang dia bimbang. Dia selalu bingung. Sebenarnya dia tahu yang benar. Dia merasa damai dengan yang benar. Tapi karena pengaruh keburukan. Terus terang saja, sekarang ini pintu-pintu kebaikan terbuka. Pintu-pintu keburukan juga terbuka. Sehingga mereka yang sebenarnya tahu kebenaran, merasa senang dengan kebenaran, dia menjadi bingung gara-gara pintu-pintu keburukan yang terbuka. Pemikiran-pemikiran, arus-arus pemikiran yang menyimpang, yang batil, sikap hidup yang hedonis, pemuda-pemudi yang memilih cara hidup model punk, yang maunya bebas, tapi mereka salah dalam menafsirkan kebebasan. Dia bingung. Sebenarnya dia tahu yang benar, tapi dia belum bisa istiqomah dalam kebenaran itu. Karena pengaruh lingkungannya, pengaruh masyarakatnya, dia berada dalam dua seruan. Mengikut yang mana saya? Mengikut yang baik ataukah yang buruk? Ini adalah pemuda yang fasih dalam kehidupannya. Dia membutuhkan tarikan yang kuat. Ditarik dengan kuat menuju kebenaran, menuju jalan kebaikan. Dan Allah akan memberikan kemudahan bagi orang-orang yang memang mempunyai keinginan untuk baik dan mempunyai niat yang baik. Pemuda kelompok ketiga ini banyak di masyarakat. Mereka punya dasar Islam, mereka tahu Islam, tapi mereka terpengaruh oleh yang lainnya, pemikiran-pemikiran duniawi, materi, atau ajaran-ajaran yang menyimpang dan semacamnya. Alhamdulillah masih bisa diselamatkan. Jalan keluar itu masih ada. Pintu-pintu kebaikan masih terbuka. Jangan khawatir. Tidak ada satu penyakit pun melainkan Allah telah menurunkan obatnya. Hanya saja mau disembuhkan atau tidak. Alhamdulillah. Kemudian para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridho, dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu terlimpahkan kepada Anda semuanya, kapanpun dan dimanapun Anda berada. Di antara sebab penyimpangan, tadi kan ada pemuda menyimpang ya, pemuda istiqamah, pemuda menyimpang, dan pemuda yang bingung. Nah, kita sekarang bicara kenapa kok menyimpang, apa sebabnya? Apa sebab-sebab yang menjadikan mereka menyimpang? Insya Allah akan diangkat 5 sebab saja, tidak usah banyak-banyak, sekaligus solusinya. Sebab yang pertama yang menjadikan para pemuda dan pemudi itu menyimpang adalah al-faragh, yaitu nganggur, tidak ada kerjaan. ya, nganggur, enggak ada kerjaan, enggak ada kesibukan. Orang yang nganggur, enggak ada pekerjaan, enggak ada kesibukan, ini adalah penyakit yang benar-benar mematikan pemikiran, mematikan akal, mematikan kemampuan, mematikan segala yang kelebihan yang kita miliki. Karena jiwa itu enggak boleh nganggur, harus ada gerakan, harus ada perbuatan. Kalau sudah nganggur, maka dia akan menjadi tumpul, dia akan menjadi berat, dia akan menjadi lemah, dia akan menjadi bodoh. Yang masuk ke dalamnya adalah was-was, pikiran-pikiran yang jelek, pikiran-pikiran buruk. Sehingga dari pikiran-pikiran buruk itu timbul rencana-rencana buruk. Akhirnya dari rencana-rencana buruk itu timbullah perbuatan-perbuatan buruk. Sebabnya apa? Sebabnya adalah gara-gara nganggur. Enggak ada kerjaan, enggak ada kesibukan. Terus solusinya bagaimana? Solusinya adalah dikasih kesibukan. Jangan sampai pemuda itu nganggur. Orang yang nganggur nanti kacau. Kacau dia bingung. Akhirnya ya kesana kemari enggak ada arahnya, enggak jelas. Jadi solusinya adalah harus cari kesibukan. Kesibukan apa? Ya macam-macam. Yang penting kesibukan yang positif lakukan. Membaca silakan. Mau berdagang silakan. Mau nulis silakan. Mau mendengarkan silakan. Mau olahraga silakan. Yang penting harus ada kesibukan. Harus ada kesibukan. Yang kesibukan itu bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Itu sebab penyimpangan yang pertama. Yaitu karena nganggur, enggak ada kerjaan, solusinya harus mencari kesibukan. Yang kedua, di antara sebab pemuda-pemudi itu menyimpang adalah karena kesenjangan hubungan antara anak muda dengan orang tua. Ya, karena kesenjangan hubungan, karena kurang komunikasi antara pemuda dan orang-orang tua. Baik orang tua dari kalangan keluarganya, bapak, ibu, paman, bibi, kerabat, dan yang lainnya, atau orang tua yang ada di masyarakat. Biasanya orang tua melihat anak-anaknya atau pemuda-pemuda di rumahnya, pemudi juga menyimpang, nakal. Mereka sudah berusaha mengarahkan, tidak bisa, hanya mereka biarkan, dibiarkan, dicuekin. Nah, ketika para orang tua sudah bersikap seperti ini, apatis, cuek, membiarkan anak muda, akhirnya para pemuda itu juga mikir, saya nggak diurusi lagi. Mereka merasa tidak diperhatikan. Akhirnya mereka mencari perhatian di luar. Mereka akhirnya brutal. Mereka tidak peduli apakah mereka baik atau tidak. Akhirnya mereka benar-benar lepas kontrol. Akidahnya nyimpang. Apalagi sekarang banyak pemikiran-pemikiran menyimpang. Pemikiran liberal, sekuler, bahaya sekali. Jadi perlu sekali ada hubungan yang kuat antara orang tua dengan yang muda-muda. Jangan sekali-kali kita merasa putus asa. Sudah gak bisa diperbaiki, ini repot. Jangan putus asa. Bisa diperbaiki, kita mau atau tidak mau. Allah itu kalau berkehendak merubah, Allah bisa. Kun fayakun, selesai. Jadi gara-gara kesenjangan ini, tidak adanya komunikasi antara pemuda dengan orang tua, akhirnya saling meremehkan. Anak muda meremehkan orang tua, orang tua juga enggak peduli lagi dengan anak muda, tambah kacau. Ini adalah bahaya besar yang mengancam masyarakat kita. Terus solusinya bagaimana? Solusinya adalah harus ada komunikasi antara orang tua dengan anak muda. Kalau menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqqir kabirana, ya, bukan dari golongan kami orang tua yang tidak menyayangi anak muda yang tidak menghormati orang tua. Jadi orang tua harus menyayangi anak muda, ya memang harus sabar. Karena itu kan ada istilah semangat anak muda, kearifan orang tua. Ya, anak muda kadang semangat tinggal brutal. Orang tua yang arif itu mengarahkan, kasihan. Sambil juga orang tua menyadari bahwa dia dulu juga muda, dia dulu juga seperti itu. Jadi perlu orang tua dengan anak muda seakan-akan satu tubuh, satu tubuh. Kalau yang satu sakit, yang bagian tubuh lainnya juga merasakan sakit. Pendekatan-pendekatan, anak mudanya didekati. Jangan putus asa. Putus asa itu tidak boleh. Putus asa itu dosa. Orang tua mendekati anak muda, dirangkul, dinasehati, ya, dengan cara yang sopan, yang enak. Ya, model-model anak muda lah. Yang tua ngalah, jadi muda dulu. Turun level ke anak muda supaya nyambung. Anak muda juga gitu. Ketika dinasehati, ya dengarkan nasihatnya orang tua. Jangan membangkang. Alhamdulillah, hormati pendapatnya orang tua. Beda pendapat boleh-boleh saja, tapi tetap semuanya kembali kepada aturan syariat. Harus sesuai syariat, enggak boleh nyimpang dari syariat. Kalau terjadi hubungan yang kuat antara orang tua dengan anak muda, hasilnya Masya Allah, ini adalah kekuatan masyarakat dan ini adalah kebahagiaan masyarakat. Pemuda dan orang tua semuanya bersatu, sehingga semangat anak muda kearifan orang tua. Kemudian sebab penyimpangan para pemuda dan pemudi yang nomor tiga adalah karena pengaruh teman. Nah, karena pengaruh teman. Pemuda dan pemudi sebenarnya dia baik, tapi teman-temannya tidak baik. Ya, dia punya teman yang pemikirannya menyimpang, pemikirannya menyeleweng. Akhirnya dia ikut temannya, nyeleweng juga pemikirannya. Dia punya teman, akhlaknya tidak baik. Ya, dia akhirnya ikut temannya, akhlaknya tidak baik. Wah, ini bahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis sahih, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyundur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu mengikuti agama sahabatnya, maka hendaklah kamu perhatikan siapa sahabatmu. Kemudian juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh, teman yang baik itu seperti hamilul miski, penjual minyak wangi. Teman yang jahat seperti nafikhul kir, pandai besi. Ya, kalau kita berteman dengan orang penjual minyak wangi, kita enak. Kita dapat minyak wangi gratis, jadi wangi. Atau kita beli, kita juga dapat wangi. Atau kita enggak diberi dan tidak membeli, tapi kita dapat kecipratan bau wanginya. Kalau kumpul dengan pandai besi, ya nanti kita terbakar baju kita, kena apinya. Atau minimal kena asapnya, bau enggak enak. Jadi perlu di sini ya, gara-gara kumpul bergaul dengan teman-teman yang salah milih teman. Terus solusinya bagaimana? Solusinya ya, kalau milih teman itu harus teman-teman yang baik. Orang tua juga mengarahkan. Carilah teman itu yang baik, agamanya baik, menguntungkan, yang cerdas, yang pinter, yang pandai, yang akhlaknya itu mulia. Karena teman ini Masya Allah, kalau teman Anda baik, Anda dibawa menuju kebaikan. Kalau teman Anda buruk, Anda dibawa kepada keburukan. Dan tentu baik dan buruk ini ukurannya adalah Al-Quran wa Sunnah. Ukurannya adalah Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Milih teman. Jadi ada kalanya orang baik, gara-gara temannya tidak baik, maka dia juga menjadi tidak baik. Kemudian sebab yang keempat, sebab penyimpangan para pemuda dan pemudi adalah pengaruh bacaan atau literatur ya, salah baca. Kalau tadi salah milih teman, sekarang salah baca. Dia mungkin baca tulisan-tulisan atau buku-buku atau koran atau majalah atau tabloid, salah baca. Akhirnya yang dibaca itu ditiru, akidahnya ragu-ragu, dia tersesat, menyimpang. Dia menjadi orang yang rendah, yang hina, yang jauh dari kebenaran, dan dia mendapatkan madharat yang tidak manfaat, dan dia bergelimang dalam kebatilan. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terlimpahkan kepada Anda semuanya, kapanpun dan dimanapun Anda berada. Membaca ini jangan dianggap sepele loh ya, membaca jangan dianggap sepele. Jangan gampang-gampang membaca. Mau baca apa saja, tanyakan guru. Harus punya guru. Orang kalau tidak punya guru tersesat. Karena bacaan itu mungkin menurut kita sepele. Tapi ternyata gara-gara baca, maunya kepingin tahu saja, ternyata nyangkut di hati. Pemikiran yang keliru, yang salah itu nyangkut di hati, nyangkut di pikiran, nyangkut di benak. Dikeluarkan tidak bisa. Ada orang itu tersesat gara-gara baca. Sekali baca saja, ya, ajaran sesat yang dia baca itu, mula-mula maunya kepingin tahu. Ternyata gara-gara baca, meresap dalam jiwanya dan sulit dikeluarkan. akhirnya dia menjadi orang yang tersesat. Jadi baca itu jangan dianggap sepele. Karena itu, sebagaimana yang sudah sering saya katakan, orang itu harus punya guru. Sehingga kalau mau baca apa, tanyakan, ini boleh atau tidak dibaca. Nah, karena pikiran kita jangan dijadikan tong sampah. Kalau tong sampah semuanya masuk, yang jelek, yang kotor, yang jorok, yang najis semuanya masuk. Pikiran kita tidak. Pikiran kita ini harus ada filternya. Yang boleh masuk itu yang baik-baik saja. Hati kita juga ada filternya. Yang boleh masuk yang baik-baik saja. Yang buruk-buruk, yang rusak jangan dimasukkan. Berbahaya. Jadi solusi untuk salah baca ini adalah harus hati-hati kalau baca. Jadi kalau mau baca apa-apa itu tanyakan kepada gurunya dulu. Ini boleh apa tidak dibaca. Karena sekarang kitab ini banyak. Kalau Anda pergi ke toko buku, kitab itu banyak. Ya. Baik kitab agama atau kitab umum, banyak. Penerbit juga banyak. Demikian pula majalah-majalah banyak. Tabloid banyak, koran banyak. Buletin-buletin banyak. Kalau kita nggak pilih-pilih baca, kacau-kacau dan kacau, bingung. Jadi sekali-kali hati-hati, jangan sampai salah baca. Ada ungkapan yang sangat indah yang berbunyi, Al-qulubu dha'ifah, wa syubahu khattafah. Hati kita ini lemah. Sementara syubhat yang datang menyambar seperti petir. Ya, hati kita lemah. Kita kadang-kadang baca satu kali, seakan-akan kita disambar petir. Ya, kalau sudah kesesatan itu masuk, mengeluarkannya itu sulit. Kesesatan itu ibaratnya penyakit. Penyakit itu gampang menular. Ya, gampang menular. Karena itu dianjurkan kalau baca hati-hati. Dan tentu jangan lupa baca kitab Allah, baca Al-Quran. Ini solusinya baca Quran, pedoman hidup, buku sukses. Anda kepingin untung, kepingin sukses, baca Quran. Kemudian juga baca tafsir-tafsirnya Quran. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Jazairi, tafsir As-Sa'di, dan itu ada terjemahan-terjemahannya. Baca buku-buku hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Arba'in Nawawi dengan syarahnya, penjelasannya dan yang lain-lainnya. Baca buku-buku bermanfaat dari penerbit-penerbit yang bisa dipercaya, yang semuanya penuh dengan dalil dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, yang dipahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman salafus saleh. Ini salah baca ini ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, cukup lima saja. Di antara sebab penyimpangnya para pemuda dan pemudi adalah karena salah paham tentang Islam. Ya, salah paham tentang Islam. Mereka beranggapan Islam itu mengekang kebebasan. Islam itu benar-benar menumpulkan kemampuan. Islam itu agama yang kolot, ketinggalan zaman, enggak modern, macam-macam. Kalau saya mengikuti ajaran Islam yang seperti itu, saya akan terbelakang, mundur. Nah, ini salah paham tentang Islam. Kalau memang ada pemuda dan pemudi yang salah paham tentang Islam, maka solusinya adalah diberitahu tentang Islam yang benar. Islam itu tidak membatasi, tidak mengekang kebebasan, tidak menumpulkan kemampuan, tapi Islam itu mengarahkan. Islam itu sesuai dengan zaman. Islam itu cocok untuk siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Islam mengarahkan Anda. Memang di dalam Islam ada aturan-aturan. Aturan-aturan itu adalah aturan-aturan yang baik untuk kemaslahatan Anda, kemaslahatan kita di dunia dan di akhirat. Secara logika saja, sebuah pabrik, ya, pabrik mobil misalnya, ketika dia mengeluarkan satu jenis mobil, maka pabrik itu juga mengeluarkan buku petunjuknya. Kalau pemilik mobil itu patuh kepada buku petunjuknya, mobilnya itu akan awet, tahan lama. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, Allah itu tahu tentang kita. Bahkan Allah lebih tahu tentang kita daripada kita tentang kita. Dan Allah juga memberikan buku petunjuk untuk kita, Al-Quran wa Sunnah. Kalau kita kembali ke sana, bahagia gitu. Tauhid itu adalah kebebasan. Tauhid adalah kebebasan. Karena, wahai para pemuda, wahai para pemudi, orang di dunia ini pasti menjadi hamba. Tapi silakan Anda milih jadi hambanya siapa. Jadi hambanya Allah, Anda bahagia dunia akhirat. Atau jadi hambanya nafsu, jadi hambanya dunia, hambanya materi, hambanya setan, sengsara dunia akhirat. Jadi Islam ini agama yang menjunjung tinggi kebebasan. Yang benar-benar mengasah kemampuan. Tentu dalam batas-batas yang telah dijelaskan demi kemaslahatan. Jadi para pemuda yang memilih cara hidup hedonis, ya, memilih cara hidup pang, maksudnya mereka bebas. Tapi sebenarnya mereka itu enggak bebas, mereka terpenjara, penjara nafsu yang amat sangat sempit. Saya pernah ada seorang kenalan, ya, dia itu dulu mengikuti ajaran hippies itu loh, hippies. Ya, kalau sekarang model-model pang gitu ya. Jadi dia maunya itu bebas, sebebas-bebasnya, rambutnya acak-acakan. Rambutnya model seperti Ruth Gullit. Kayak Ruth Gullit rambutnya ya. Jadi ngibal gitu rambutnya. Dia kemana-mana bawa gitar, pakai celana pendek. Ya, pokoknya kayak orang bebas sudah, kayak binatang. Alhamdulillah, sekarang oleh Allah diberi hidayah. Sekarang Masya Allah istiqomah. Dia mengenal kebenaran, mengenal ajaran Al-Quran, ajaran As-Sunnah. Sekarang Masya Allah mengikuti ajaran Salafus Saleh. Istiqomah. Kalau dulu pakaiannya pakaian model-model pang itu, pakai model jean atau kadang celana pendek dari kain-kain apa, kain goni atau apa itu. Dan kemana-mana bawa gitar, gitaran terus, pointer kalau gitaran. Sekarang sudah taubatan nasuha, ditinggalkan semuanya itu. Sekarang Masya Allah gewanteng pakai jenggot. Istiqomah, celananya juga di atas mata kaki, ngikuti sunnah Rasul SAW. Pengajian di mana-mana hadir, bukan hanya hadir pengajian, tapi juga dakwah, Masya Allah. Dan dia menyadari saya dulu ketika masih mengikuti aliran hippies, ya, hippies model-model punk itu, saya benar-benar tersesat kayak binatang. Dan sekarang dia sadar, dulu tidak sadar. Dan sekarang bagi yang belum sadar, ini adalah pelajaran. Contohnya juga kayak Cat Stephen itu akan gitu, bebas ya gitu, penyanyi dari Inggris. Sekarang sudah taubat, namanya diganti Yusuf Islam. Sekarang Masya Allah, sekarang dakwah, hidupnya bermanfaat. Kalau dulu tidak bermanfaat, tidak ada, tidak terarah hidupnya. Bagaikan layang-layang yang kehilangan arah, tidak tahu pergi kemana. Seperti nelayan yang kehilangan arah, sudah tidak tahu ke laut mana ini, bingung. Begitu kembali kepada Quran, kepada Sunnah, tahu arah, tahu jalan, oh ini jalannya. Dan hidupnya sekarang bermanfaat. Jadi ini ya tentang problematika remaja dan solusinya menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian juga kepada para wanita, para pemudi, para gadis. Yang Anda cari itu apa? Yang Anda cari apa? Ya. Apakah mau jadi gadis sampul? Ya, sampulnya majalah, sampulnya tabloid. Atau mau jadi gadis iklan? Model iklan di elektronika atau media cetak? Atau mau jadi ratu kecantikan, atau mau jadi pramugari, atau mau pergaulan bebas, atau mau terlibat dalam bursa seks. Subhanallah, semua itu hanya mengeksploitasi para wanita. Dan itu semuanya enggak tahan lama. Wanita yang paling utama adalah menjadi istri yang salihah, Masya Allah. Kalau ada pemuda datang, ada laki-laki datang, akhlaknya baik, agamanya baik, bismillah nikah, bangun rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, jadi istri yang salihah, jadi ibu yang baik mendidik anak-anak, itu derajat paling tinggi wanita. Coba dengarkan nasihat dari Marilyn Monroe ya, siapa yang gak kenal beliau, gak kenal dia dikenal dengan bom seks di Amerika sana, pacarnya aja presiden. Semuanya dia miliki, harta berlimpah, mobil mengkilat, semuanya dimiliki. Tapi akhirnya dia mati bunuh diri. Sebelum bunuh diri, dia sempat menulis sebuah memori. Yang memori itu sekarang disimpan di salah satu bank di New York. Di dalam memori itu dia mengatakan, dia benar-benar menyesal. Dia mengatakan, saya adalah wanita yang paling malang di atas dunia ini. Subhanallah ya, Marilyn Monroe. Dia bilang, saya adalah wanita paling sengsara di muka dunia ini. Kenapa? Karena saya tidak dapat menjadi seorang ibu. Saya rindu pada rumah tangga yang bahagia. Ya, dia menyesal, dia enggak sempat nikah karena sibuk, ya sibuk main film, sibuk pacaran, sibuk dengan menjual dirinya. Kami enggak sempat nikah akhirnya. Dan dia merindukan rumah tangga yang bahagia, jadi ibu, ibunya anak-anak. Kemudian dia mengatakan kehidupan bersuami istri itulah lambang kebahagiaan wanita. Jadi dia ingin punya rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Masya Allah. Kemudian dia menasehatkan kepada para wanita, bahkan kebahagiaan segenap umat ada dalam rumah tangga. Bekerja sebagai artis bagi wanita ibarat barang dagangan yang murah. Ia tiada mempunyai nilai yang luhur meski ia mendapatkan kejayaan dan kemasyhuran yang gemilang. Subhanallah. Ini nasihatnya Marilyn Monroe ya, yang sudah pengalaman dia ini. Jadi mau jadi artis, mau jadi apalah, istilahnya yang ujung-ujungnya adalah eksploitasi. Ujung-ujungnya adalah tubuh Anda dimanfaatkan, kecantikan Anda, kemolekan tubuh Anda, postur tubuh Anda yang itu dimanfaatkan. Itu adalah pekerjaan yang murahan. Kata Marilyn Monroe, Anda ibarat barang dagangan yang murah. Anda tidak punya nilai yang luhur. Subhanallah, Allahu Akbar. Ya, inilah yang singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita jadikan bahan renungan supaya kita semakin menyadari apa arti kehidupan ini, untuk apa hidup ini. Kemudian kita juga merenung bekal apa yang kita bawa menuju Allah nanti. Semoga Allah menjadikan pemuda-pemudi menjadi baik semuanya, istiqomah di atas Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, sehingga bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, masyarakatnya, umatnya, negaranya, bahkan dunianya. Wahai para pemuda dan pemudi, Anda diciptakan bukan untuk negara Anda saja. Anda diciptakan untuk dunia internasional. Dunia internasional menanti kedatangan Anda untuk berperan serta memperbaiki keadaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita rambut di 10.5 RDO Islam Yano FM. Baru saja kita ikuti bersama kajian bersama Ustaz Abdullah Dromi. Tentunya sangat menarik kajian kita di kesempatan kali ini. Dan kami buka di sesi pertanyaan. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa langsung gabungan dengan kami di SMS Center di 081334183554. Dan kami berharap pertanyaan Anda sesuai dengan materi yang kami bahas di kesempatan sore hari ini atau berkenaan tentang Ramadan. Dan alhamdulillah telah banyak SMS yang sudah masuk di SMS Center. Mungkin sembari kita tunggu buat Anda yang ingin gabungan. Sudah cukup ya, 62 sudah banyak ya. Sekali. Karena terlalu banyak SMS yang sudah masuk, takutnya tidak terjawab. Jadi kami tutup. Bagi Anda yang sudah bertanya, yang ingin bertanya ya, Anda simpan dulu pertanyaan Anda. Insya Allah besok Anda bisa kirimkan. Dan mungkin bisa kami bacakan satu persatu SMS sebentar yang sudah ya. Masuk ya. Sebentar, kita cari aja dulu yang sesuai materi. Tentunya yang lebih dahulu, pertanyaan yang lebih masuknya terlebih dahulu ya Ustaz ya, dan sesuai dengan materi yang dibahas di kesempatan sore hari ini. Dan pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz Abdullah Saleh Al-Hadromi yang dimuliakan Allah, semoga sehat-sehat selalu. Dakwah dan dakwah. Ustaz, bagaimana menghadapi putra agar mau pakai pakaian tidak jeans, pakaian yang islami? Dari Bapak Lestari, Singosari, Jazakumullah Khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alih. Amma ba'd. Amin atas doa-doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda, Bapak Lestari dan semuanya. SMS-nya ditutup ya sekarang karena sudah total 62 yang masuk. Saya kira sudah lebih dari cukup. Dan mudah-mudahan waktunya bisa untuk menjawab semuanya. Kalau tidak ya mohon maaf. Jadi bagaimana ini tentang pakaiannya anak ya, pakaian islami. Ya mengenai pakaian islami ya dibiasakan mulai semenjak dini, mulai kecil dibiasakan ya pakaian islami, pakaian yang baik-baik. Tidak menyerupai pakaiannya orang-orang kafir atau orang-orang fasik. Jadi dikondisikan semenjak dini, semenjak anak-anak. Dan juga diskusi dengan anak juga penting ya, dialog, ngobrol dengan anak-anak, komunikasi. Itu penting komunikasi, diberi pemahaman anak-anak. Jadi kalau misalnya kita melarang anak ya, kamu tidak boleh pakai pakaian ini. Nah biasanya anak tanya, kenapa? Nah ketika tanya kenapa itu, ya kita jawab, karena kita memberikan alasannya. Alasannya begini dan begitu. Karena sekarang ini kan sering ada tanya kenapa. Nah, itu kan di mana-mana tanya kenapa. Enggak apa-apa, tanya kenapa dijawab aja. Jadi komunikasi yang enak ya, orang tua dengan anak. Paling enak itu orang tua mengkondisikan agar anaknya terbuka. Orang tua juga harus terbuka. Rumah tangga itu harus ada keterbukaan. Nah, itu penting. Jangan tertutup, terbuka enak. Apa adanya sudah. Ya, yang penting dengan penuh cinta, dengan kasih sayang, dengan akhlakul karimah. Sehingga anak bisa ngobrol dengan orang tua itu enak. Kalau ada masalah, dia lebih senang dengan ortunya, dengan bapaknya, dengan ibunya, daripada temannya. Karena dia merasa tersalurkan. Nah, kalau tertutup atau orang tua kurang komunikasi atau selalu nyalahkan dan lain-lain, nanti anak jadi renggang dengan orang tua. Jadi dikondisikan ya, Pak Lestari, dikondisikan saja. Dan mudah-mudahan nanti ketika dikondisikan, insya Allah mudah-mudahan anak mau nerima. Ya, Fando, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, imsak apa masih boleh makan? Setiap hari aku kan sholat malam dan setiap sholat malam selalu muncul tanda hitam di dahi. Dan jika tidak sholat malam, tandanya hilang dari jami. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imsak masih boleh makan ya, sampai adzan. Sampai adzan ya, cuma imsak itu supaya hati-hati gitu aja ya, sampai adzan. Mengenai tanda hitam di dahi itu sebenarnya nggak ada ya, nggak ada ya. Jadi tandanya orang sholat bukan hitam di dahi, tandanya itu ya wajahnya berseri-seri, wajahnya cerah, bukan tanda hitam di dahi. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Jadi kamu lihat di wajah mereka itu ada bekas sujud. Maksudnya bukan apa namanya, bukan tanda hitam di dahi. Maksudnya itu adalah tanda ya wajahnya berseri-seri, ada cahayanya dari Allah. Walaupun orang itu hitam misalnya, kalau dia rajin sholat, taat kepada Allah, itu wajahnya berseri-seri, wajahnya ada cahayanya. Dan menyenangkan dia seperti itu. Bentar ya. Ini kita pilih yang sesuai dengan materi. Ya, kontrol. Assalamualaikum Ustaz yang dicintai Allah. Senang rasanya berbincang dengan Ustaz tadi malam sebelum tarawih. Ustaz, saya mau tanya apakah hukum asuransi dalam Islam? Dari Ardi di Tasik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan semuanya. Wah, kalau kita bicara asuransi nanti panjang. Asuransi ini perlu diperinci seperti apa modelnya, jenisnya, bentuknya. Ya, begitu. Yang jelas secara umum syarikatut ta'min namanya, syarikatut ta'min. Ta'min itu asuransi. Kalau misalnya asuransi mobil ya asuransikan, nanti kalau kecelakaan dia dapat, kalau enggak itu enggak boleh. Itu namanya gambling, sejenis gambling, sama dengan judi, sama dengan maisir. Itu dilarang ya. Tapi ya saya enggak bisa bicara panjang lebar, materi kita bukan di situ ya. Ya, silakan Fondol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi Ustaz. Bagaimana kalau bersalaman dengan mahram sementara anak dari saudara laki-laki kakek kita, apakah termasuk mahram? Jazakumullah khair Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafiq barakallah. Mahram sementara itu enggak boleh salaman ya. Seperti ipar itu mahram sementara. Ipar ya, ipar atau bibinya atau pamannya suami atau bibinya istri, ya itu mahram sementara, enggak boleh salaman ya. Hanya masalah mereka enggak boleh nikah karena masih ada ikatan pernikahan dengan istrinya itu. Adapun saudara anak dari saudara laki-laki kakek. Anak dari saudara laki-laki kakek. Jadi kakek punya saudara laki-laki ya. Ini anaknya bagaimana? Iya. Anaknya. Oh iya, enggak boleh itu ya, enggak boleh. Sepupu aja enggak boleh kok. Jangankan kakek, bapak Anda saja. Anda punya paman kan? Anaknya paman Anda saja enggak boleh salaman. Itu namanya nisanan sepupu, enggak boleh. Apalagi lebih jauh dari sepupu. Ya, itu bukan mahram ya. Karena nikah boleh. Nah, karena nikah boleh berarti salaman enggak boleh. Begitu. Sebentar ya, kita pilihkan yang jamnya masuk dulu. Kondol, silakan. Ini potongan itu. Iya. Sudah ada potongannya. Kondol ini saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang selalu kami rindukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah proses ta'aruf yang benar untuk teman kami yang ingin kami pertemukan untuk menikah? Terima kasih, wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjadikan hidup kita bermanfaat. Jadi kalau memang Anda menjadi perantara ya bagus itu. Ya caranya ya tukar menukar biodata lalu diberikan. Jadi pihak ikhwan dan pihak akhwat memberikan biodata masing-masing lalu Anda berikan. Anda yang memberikan, kemudian setelah itu ya mereka mempelajari biodatanya, setelah ada kecocokan ya mungkin saling mencari tahu tentang calon pasangannya, mencari tahu dan ada kecocokan ya, istikharah juga cocok, musyawarah, kemudian nadzar itu memandang melihat pihak laki-laki datang atau pada pihak perempuan dengan disertai mahram ya, pihak perempuan melihat dan ternyata ada kecocokan juga. Ya alhamdulillah, ya tinggal khitbah itu dipinang. Setelah dipinang, ya kemudian nikah. Gitu ya. Insyaallah barokah kalau gitu. Ya, fadhol. Assalamualaikum Ustaz, saya seorang pemudi. Bagaimana cara dakwah kepada ibu yang masuk agama Nasrani? Dulu Islam, saya belum pernah menyampaikan kalau Islam agama yang hak. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini adalah merupakan kewajiban Anda berdakwah kepada ibu Anda. Ya, harus didakwahi ibunya, didakwahi dengan cara yang benar, yang baik. Pertama-tama Anda cari tahu dulu kenapa kok sampai ibu meninggalkan Islam menuju Nasrani. Kenapa? Itu perlu dicari tahu. Karena orang yang tahu Islam tidak akan mungkin meninggalkan agama Islam. Kecuali mungkin karena materi atau karena pengaruh-pengaruh dan yang lain-lainnya. Tapi kalau karena dia meragukan Islam, tidak mungkin. Jadi dicari tahu dulu ya, kenapa ibunya meninggalkan Islam menuju Nasrani. Dan kemudian juga saran saya, Anda banyak-banyak membaca buku-buku tentang dialog Islam Kristen. Terutama buku-buku yang ditulis oleh Ahmad Didat, ya. Kemudian Dr. Dr. Naik, Mundzakir Abdul Karim itu dari India. Itu dipelajari buku-buku itu. Namun Anda dialog dengan ibu Anda, diskusi, dialog, doakan kepada Allah. Dan yang paling penting adalah Anda harus tahu kenapa ibu Anda kok meninggalkan Islam menuju Nasrani. Seperti itu. Ya, juga Anda berusaha untuk istiqomah terus, bersyukurlah kepada Allah yang menjadikan Anda itu Islam. Alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Anda istiqomah dalam keislaman Anda dan memberikan hidayah kepada ibu Anda untuk mau kembali kepada Islam supaya selamat semuanya di dunia dan di akhirat dan kumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Assalamualaikum Pak Ustaz yang dirahmati Allah. Apakah Nabi juga mendoakan orang tuanya padahal mereka belum terima risalah Islam? Jazakumullah khairan katsir. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Kalau menurut riwayat ya, Bukhari Muslim itu Nabi oleh Allah tidak diperkenankan mendoakan. Itu riwayat Bukhari Muslim loh ya, bukan saya. Bahkan disebutkan dalam riwayat itu Rasulullah meminta izin kepada Allah untuk memohonkan ampun untuk ibunya. Oleh Allah tidak boleh. Lalu minta izin untuk ziarah ke kuburan ibunya. Oleh Allah diizinkan. Lalu Rasulullah datang ke kuburan ibunya di daerah Al-Abwa. Ada perjalanan antara Mekah dan Madinah. Lalu Rasulullah nangis di sana. Seperti itu. Jadi itu menurut riwayat Bukhari Muslim. Ya, ahli sunnah wal jamaah. Kemudian berikutnya. Foto silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang saya cintai dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid di kompleks saya ditegakkan tarawih 23 rakaat. Jamaah full sampai luar masjid. Tetapi ketika baru mendapatkan 8 rakaat banyak yang pulang bahkan tinggal 3 baris. Terkadang enggak sampai. Bahkan bagaimana solusi yang terbaik agar semua jamaah dapat fadilatul sempurna syukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan cinta Allah menyertai Anda dan kita semuanya. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya. Allahumma amin. Jadi yang benar, yang sunnah, seseorang yang sholat di masjid itu tidak pulang sebelum selesai. Kalau Anda sholat di masjid yang 23 rakaat, maka yang benar jangan pulang sebelum selesai. Walaupun Anda berkeyakinan 8, tapi ketika Anda berada di masjid yang 23, Anda harus ikuti mereka. Seperti di Mekah, di Madinah 23. Kalau sholat di sana, jangan pulang sebelum selesai. Bagaimana sabda Rasulullah SAW? Inna rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul laila. Sesungguhnya orang yang sholat bersama imam sampai selesai, maka ditulis untuk dia sholat semalam suntuk. Jadi yang benar itu jangan pulang sebelum selesai. Ya. Jadi mereka mau diberi pengertian. Ya, mudah-mudahan mereka mau menerima pengertian dari Anda. Kalau mereka tidak mau, ya yang penting Anda sudah menyampaikan, menyarankan, mengajarkan, memberi petunjuk. Ya. Dan kemudian hasilnya ya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang benar ya. Walaupun kita berkeyakinan 11, kalau sholat di tempat orang 23, orang 23 mikut mereka. Kalau nggak mau mikut mereka, jangan sholat di sana, sholat di tempat lain. Itu juga ada unsur ngacau, menggembosi dan macam-macam. Jadi kalau nggak mau 23 ya cari yang 11. Jangan berada di tempat 23, tapi cuma ngambil 8 saja, lalu pulang. Itu ngacau. Menurut sunnah itu menyimpang. Nah, para ulama menasehati itu enggak benar. Ya, ya, Fadhil, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Bagaimana hukumnya wudu atau junub apabila memakai cat rambut atau kuku? Jazakumullah khairan katsir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Anda mendapatkan kebaikan doa Anda dan semuanya. Kalau cat rambut itu, kalau yang saya tahu ya, itu tidak masalah ya. Cat rambut ya, itu tidak menghalangi masuknya air ke dasar kepala. Adapun kalau cat kuku, kalau memang menghalangi masuknya air, itu tidak sah wudunya dan mandinya tidak sah. Kalau memang menghalangi masuknya air ya, itu cat kuku. Kalau cat rambut itu tidak apa-apa. Yang penting pokoknya tidak membahayakan, tidak merusak rambut dan juga tidak niat niru orang kafir, tidak niat niru orang kafir, tidak niat niru orang fasik. Niatnya mungkin berhias untuk suaminya, itu tidak apa-apa. Boleh ya. Insyaallah. Fadhol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Muskilah para pemuda-pemudi zaman ini tidak jauh dari cinta yang tidak syar'i atau pacaran. Nasihati kami semua, Ustaz, karena hal ini juga termasuk syirik mahabbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barakallah. Ya, ya memang ya, di antara problem pemuda-pemudi sekarang ya itu pacaran. Terus bagaimana? Wahai pemuda dan wahai pemudi, hati-hatilah dengan pacaran, terutama sekali bagi para wanita, perempuan jangan pacaran. Ya. Terus terang saja, perempuan itu gampang diakali oleh laki-laki. Laki-laki apalagi sudah pengalaman pacaran, dia itu akan memangsa Anda dengan memberikan janji-janji. Kamu nanti saya nikahi, kamu nanti saya kasih rumah di Jalan Ijen, kamu saya ajak nanti bulan madu ke Eropa, saya belikan tas dari kulitnya rusa, macam-macam. Itu bohong. Anda diambil keperawanannya, diperkosa nanti. Setelah hilang keperawanannya, ditinggal. Dia cari mangsa lagi. Itu kenyataan. Jadi jangan percaya. Laki-laki yang baik itu yang datang ke rumah Anda untuk ngelamar Anda. Datang ngelamar, mau nikah itu baik. Kalau hanya pacaran saja, jangan. Anda yang diakali. Terus terang saja, ini kenyataan. Ibaratnya perempuan itu sekarang buka pintunya kepada pencuri. Dia bilang kepada pencuri, wahai pencuri silakan masuk. Setelah pencuri masuk, dia kecurian, baru dia teriak-teriak, tolong, tolong, maling. Ya percuma, yang buka pintu Anda. Jadi hati-hati. Ya, ini sudah banyak kejadian, apalagi terus terang sekarang pergaulan pemuda-pemudi bebas, tanpa batas. Bukan hanya anak-anak usia mahasiswa, SMA juga sudah bebas, apalagi SMP juga sudah bebas, pergaulan bebas. Gara-gara lihat film-film porno, lihat internet, CD-CD porno dijual murah di pinggir jalan, harganya 5.000 dapat. Ditonton gitu, dicontoh. Terus terang yang paling rugi ini Anda, wahai kaum wanita. Kalau orang laki itu enak saja, habis mengambil keperawanannya orang, dia taubat. Ya, pakai baju koko, pakai kopiah ke masjid. Kata orang-orang, Masya Allah ini pemuda baik. Perempuannya bagaimana? Perempuan sudah hancur dia, hancur. Kegadisannya sudah hilang. Bagaimana dia nanti ke depan? Jadi hati-hati. Dan sebenarnya kuncinya ada di tangan Anda, wahai para pemudi, wahai para wanita. Kuncinya ada di tangan Anda. Kalau Anda tidak membuka pintu, insya Allah pemuda tidak akan berani. Kalau Anda buka pintu, ya pemuda berani. Ya, karena itu jangan pakai pakaian yang ketat. Pakaian ketat mengundang orang, lihatlah saya. Ini loh, kan istilahnya kan, you can see my body. Kan gitu kan, you can see. You can see itu artinya kamu bisa melihat aku. Ya, you can see my body. Kamu bisa melihat tubuhku. Jadi begitu. Jadi, wahai para wanita, jangan buka pintu untuk para pemuda. Yang buka pintu Anda, yang rugi Anda. Saya lihat pemuda-pemudi goncengan. Ya Allah, goncengan demikian dekat tangannya, meraba ke sana kemari. Itu kayak tidak ngerti agama. Subhanallah. Sekali lagi, kalau ada apa-apa, yang rugi itu Anda, wahai kaum wanita. Orang laki itu enak saja. Makan sana, makan sini, ya, apa namanya, terekam sana, terekam sini. Dia itu kayak macan berbaju manusia, serigala berbaju manusia, ya kayak vampir, ada apa namanya, ada gigi taringnya, dia menyedot darah Anda, lalu menghisap darah Anda, kemudian cari darah lain seperti itu. Jadi kuncinya ada di tangan Anda, wahai para pemudi. Kalau memang Anda ya membuka pintu, kemudian mereka masuk pintu itu, ya jangan salahkan mereka. Belum lagi nanti Allah murka. Kalau sudah Allah murka, hidup tidak akan sengsara, tidak akan bahagia. Allah murka. Apalagi ketika pas pacaran, pas zina mati. Itu banyak sekarang kejadian seperti itu. Orang pas zina mati, pas minum khamr mati, pas narkoba mati. Subhanallah. Seperti itu. Jadi ya yakinlah bahwa pacaran bukan ukuran. Mau nikah ukurannya bukan pacaran. Pacaran tidak menjamin. Ketika orang pacaran semuanya tampak indah. Ketika nikah ketahuan aslinya. Ada orang pacaran yang 4 tahun ya, kemudian nikah 1 bulan bubar nikahnya. Seperti itu. Jadi yakinlah Anda akan bahagia kalau berada di atas jalur Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bahagia di luar itu. Ya, seperti itu. Dan sekali lagi terutama kepada para wanita, hati-hati. Yang rugi itu Anda. Kalau laki-laki itu hanya maunya pacaran, yakinlah dia laki-laki tidak baik. Anda itu ketipu. Tapi kebanyakan para wanita itu ingin niru temannya. Teman saya kok enak pacaran ya, saya juga kepingin punya pacar. Anda diakali, percayalah. Sudah banyak contohnya. Sudah dikumpuli Anda 1, 2, 3 kali, ditinggal, dia cari lagi yang lainnya, cari mangsa. Ya, sebelum terjadi, ya tinggalkan. Kalau memang Anda pemuda yang baik, datang kepada bapak saya, lamar saya, baru pemuda baik. Kalau hanya pacaran saja, tidak baik. Ya, itu waspadalah dan waspadalah. Kejahatan itu adanya bukan karena niat buruk si penjahat, tapi karena memang ada fasilitas, karena dibuka kesempatan ke sana. Jadi hati-hatilah, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing Anda dan kita semuanya ke jalan yang lurus. Pemuda-pemudi oleh Allah diberi sifat malu sehingga menjadi yang baik, mendapat ridha Allah dan bahagia di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Assalamualaikum. Ya, pantun. Sebagai pemuda, semangat menuntut ilmu lagi kencang-kencangnya. Tapi dalam menyikapi perbedaan selalu dengan fitnah, ghibah dan lain-lain. Apalagi hal tersebut ditujukan pada ulama fulan atau ustaz fulan yang jelas alim robani. Apakah seharusnya seperti ini pemuda zaman ini? Ustaz, bagaimana akhlak Ibnu Abbas sebagai pemuda yang berilmu? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemuda semangat, alhamdulillah ya, cari ilmu, alhamdulillah. Cuman berusaha untuk juga mengamalkan ilmunya, jauhi apa fitnah, riba dan yang lainnya, apalagi ulama. Dagingnya ulama itu beracun. Ya, artinya kalau Anda menghiba ulama, sama dengan Anda makan daging beracun, akan mati. Dan orang yang membongkar kejelekan ulama, menjelek-jelekan ulama, itu oleh Allah akan diberi musibah. diberi musibah, diberi bala, kejelekan dia oleh Allah akan dibongkar. Kemudian dia tidak akan sebelum mati badannya, Allah akan mematikan hatinya, Karena itu hindari yang tidak bermanfaat. Hidupnya harus bermanfaat. Seperti riba, fitnah, gosip yang menggunjing, ini faedahnya apa sih? Itu pekerjaannya orang-orang yang gak punya kerjaan, pekerjaannya orang-orang yang kerdil, yang licik, yang picik, yang memahami agama tidak seutuhnya, pemahamannya situil-situil, seperti itu. Jadi berbuatlah, berkarya-karya nyata yang bermanfaat, seperti itu. Ibnu Abbas, Masya Allah, menuntut ilmu, beliau cari ilmu kesana kemari, tidak pernah merasa hina dalam mencari ilmu. Jadi sampai berada di depan rumahnya, gurunya kena angin, dia beliau tunggu, beliau sabar untuk mencari ilmu, mencari hadis, seperti itu. Jadi orang cari ilmu harus tawadu, apalagi kepada gurunya harus tawadu, tidak sombong. Karena ilmu tidak akan menyatu dengan orang-orang yang punya sifat sombong, seperti itu. Dan carilah guru yang benar-benar membimbing ke jalan yang lurus, yang mengajak kepada akhlakul karimah, seperti itu. Mudah-mudahan Allah membimbing Anda dan kita semua ke jalan yang lurus. Allahumma amin. Ya, sebentar ya. Ya, kondol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz yang kami cintai. Saya punya teman sesama wanita yang sudah bersahabat semenjak kami SMP hingga sekarang saya sudah menikah. Walaupun berjauhan tetapi masih sering berhubungan. Bagaimana cara menasihati teman saya ini yang sejak lama masih pacaran terus? Sudah diingatkan berkali-kali karena saya peduli dengannya. Dia adalah teman yang dulu suka menolong saya. Apa saya harus menjauhinya kalau dia tidak juga taubat karena perbuatannya itu? Syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mencintai Anda dan semuanya. Sikap Anda sudah bagus ya, menasehati sudah bagus ya. Mengenai apakah dia dijauhi atau tidak, ya Anda perhitungkan dulu. Kalau memang ketika Anda menjauhi dia dan hal itu bisa menyadarkan dia untuk kembali ke jalan yang lurus, ya jauhi dia. Kalau memang ketika Anda menjauhi dia dan dia justru tambah menyimpang, tambah nyeleweng, maka jangan jauhi dia. Jangan jauhi ya, didekati terus, nasihati terus. Dan memang orang berdakwah itu butuh sabar. Dakwah itu jalan panjang, tidak bisa sekejap mata, tidak seperti membalik tangan. Dan juga jangan lupa berdoa, doakan teman Anda, mudah-mudahan bisa kembali ke jalan yang lurus. Dan semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai kebaikan untuk teman Anda tersebut. Ya, sebentar ya. Pandol, silakan. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Ustaz, anak akhwat 16 tahun. Anak ingin pakai cadar karena wajah anak bawa fitnah. Tapi anak takut pamit sama orang tua. Apa ini godaan setan biar anak menggugurkan niatnya? Syukran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafiq barakallahu. Mengenai cadar, sebagian ulama mengatakan wajib ya, sebagian mengatakan afdal, tapi tidak sampai ke derajat wajib. Dan ketika Anda hendak memakainya, Anda harus memantapkan hati dulu ya. Mantapkan hati, mantapkan niat, tekad, pertimbangkan yang matang, matang, dan matang. Setelah semuanya, baru bismillah Anda melangkah. Karena jangan sampai orang itu mungkin mula-mula pengin cadaran, telah pakai cadar, baru pakai cadar berapa hari, berapa bulan, dia menyesal, kepingin ngelepas cadarnya. Itu malah tercela, kemunduran. Orang yang sudah pakai cadar, lalu cadar dilepas, itu kemunduran. Lebih baik orang yang nggak pakai cadar, lalu dia memakai cadar, itu lebih baik. Jadi ketika Anda mau pakai cadar, itu bagus, Masya Allah. Apalagi wajah Anda bisa menimbulkan fitnah, itu sudah bagus ditutup dengan cadar. Tapi Anda pertimbangkan dulu, Anda pikirkan, Anda pelajari lagi, Anda berusaha untuk istiqamah. Dan saya tidak akan menyesal setelah pakai cadar nanti. Karena sekali lagi setelah pakai cadar, ternyata Anda lepas lagi, itu dampaknya buruk. Itu adalah kemunduran. Dampak buruk pada diri Anda, dampak buruk kepada teman-teman Anda, dampak buruk kepada keluarga Anda, dampak buruk kepada masyarakat Anda. Itu adalah suatu kemunduran. Ya, mudah-mudahan Allah meneguhkan hati Anda, teguhkan hati Anda. minta kepada Allah diteguhkan istiqomah. Dan mudah-mudahan orang tua Anda juga bisa menerima ini. Beri pengertian kepada orang tua bahwa ini ajaran agama dan ini juga menguntungkan orang tua. Seperti itu, dan mudah-mudahan Allah memudahkan Anda untuk mengamalkan kebenaran dan menjadikan Anda istiqamah di atas kebenaran itu. Allahumma amin. Ya, sebentar ya. Pandal baca aja. Assalamualaikum Ustaz, yang insyaallah dirahmati Allah dan anak cintai karena Allah. Bagaimana cara kita berdakwah kepada seorang laki-laki yang suka sama ini? Biar dia paham kalau memang tidak ada pacaran dalam Islam. Apa kita harus memutuskan komunikasi dengan dia atau boleh berdakwah kepadanya? Dan bagaimana kiat-kiat kita dalam menjaga hati agar terhindar dari zina hati? Serta bagaimana cara melakukan pendekatan pada orang tua kita agar beliau paham dengan problematika pemuda saat ini sehingga kita diizinkan nikah dini demi menjaga diri. Jazakumullah khair atas jawaban. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya, dan semoga rahmat kasih sayang Allah terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi dakwah lawan jenis itu dihindari ya, dakwah lawan jenis dihindari untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi fitnah dan semisalnya. Dakwah lawan jenis, adapun komunikasi itu hanya diperbolehkan seperlunya dan dalam batas-batas tertentu, itu pun seperlunya saja. Karena bagaimanapun juga bisa menimbulkan fitnah. Kemudian bagaimana menghindari zina hati? Ya memang solusinya adalah nikah ya. Solusinya adalah nikah. Ya mengenai orang tua Anda, ya mungkin Anda bisa memberi masukan komunikasi dengan orang tua, atau mungkin juga ada orang lain yang bisa memberi masukan kepada orang tua Anda tentang pentingnya pernikahan dini. Biasanya orang tua itu khawatir nanti anak saya bagaimana tanggung jawabnya, makan apa, ini itu macam-macam. Itu perlu diberi jawaban-jawaban atas syubhat-syubhat itu. Jadi punya syubhat banyak, syubhatnya dijawab sehingga orang tua merasa tenang dan tentram untuk menikahkan anaknya. Karena memang pernikahan dini perlu sekali untuk menjaga dari pergaulan bebas dan semisalnya. Dan sekarang alhamdulillah mereka-mereka yang terlibat dalam pergaulan bebas itu sudah banyak yang taubat, banyak yang menyadari, mau kembali ke jalan yang lurus. Alhamdulillah banyak sekali yang menyatakan seperti itu. Yang dulu mungkin pacaran, dekat dengan pacarnya, sudah sekian tahun pacaran, sekarang sudah taubat, pakai jilbab besar. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah dan mudah-mudahan Allah membuka pintu untuk Anda dan untuk semuanya. Komunikasi dengan orang tua sehingga bisa nyambung dan bisa terhindar dari pergaulan bebas, dan orang tua juga mau menikahkan anaknya apabila sudah ada kecocokan dengan laki-laki yang baik, yang soleh, yang akhlaknya bagus, dan mudah-mudahan mendapatkan keluarga sakinah. Allahumma amin. Ya, sebentar ya. Ya, ya, Fadl, ini yang terakhir mungkin ya. Assalamualaikum Ustaz, tolong beri nasihat bagi para istri, calon pasangan suami istri agar baik. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini nasihat yang untuk calon pasangan suami istri ya. Ya, pertama-tama niatkan dengan niat-niat yang baik. Nikah itu niatnya baik. Niatkan ketika mau nikah itu bahwa pernikahan saya ini adalah pernikahan di jalan Allah. Rumah tangga saya nanti adalah rumah tangga yang mengikuti aturan-aturan Allah. Rumah tangga yang setiap problema di dalamnya diselesaikan menurut aturan Al-Quran, aturan As-Sunnah. Istri berusaha menjadi istri yang solihah. Suami berusaha menjadi suami yang baik. Kemudian juga punya niat pula bahwa rumah tangga itu mempunyai visi dan misi yang jelas. Jadi kalau mau nikah harus punya visi dan misi yang jelas. Apa visi dan misinya? Tujuannya apa? Seperti itu. Dan tentu tujuannya adalah, jangan lupa, tujuannya adalah Allah, Rasulnya, dan kampung akhirat. Itu nomor satu. Dunia itu nanti dapat sendiri, jangan khawatir. Ketika Anda niat Allah, Rasulnya, kampung akhirat, Anda berusaha, Anda berdoa, Anda dapat dunia. Seperti itu ya. Dan kemudian juga berusahalah hidup qanaah, ya, neriman. Qanaah itu neriman. Jangan melihat orang yang berada di atas dalam duniawi, lihatlah orang di bawah. Kemudian juga jangan lupa setelah nikah tetap hadir majlis ta'lim. Karena orang setelah nikah itu lebih perlu ilmu daripada orang belum nikah. Biasanya kalau belum nikah itu rajin ke pengajian, sudah nikah kurang hadir pengajian. Ini keliru besar. Justru setelah nikah itu malah dia sangat perlu ke pengajian. Banyak problematika dalam rumah tangga. Ya itulah, bertakwa kepada Allah. Takwalah kepada Allah. Takwa adalah solusi dari segala problematika. Kemudian juga ya bangunlah malam hari, sholat tahajud. Ya mudah-mudahan Allah membimbing Anda semuanya, memberikan kelancaran dan barokah, dan pada akhirnya mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin. Mungkin itu dulu yang bisa saya jawab. Dan mohon maaf, ini pertanyaannya sangat banyak yang masuk. Yang belum terjawab sekali lagi mohon dimaafkan. Kami sudah berusaha menjawab sesuai dengan waktu masuknya, yang lebih dahulu masuk, dan sesuai materi. Kalau ada juga yang terlewatkan, mohon dimaafkan dan mohon dimaafkan. Marilah kita tutup majelis kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna na'udzu bika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba' wa min ilmin la yanfa'. Na'udzu bika min ha'ula'il arba'. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari hati yang tidak bisa khusyuk, dari doa yang tidak didengar, dari nafsu yang enggak pernah puas, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari keempat perkara tersebut. Allahumma inna na'udzubika min yaumi su' wa min lailati su' wa min sa'ati su' wa min sahibi su' wa min jari su' fi daril muqamah. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari hari yang buruk, dari malam yang buruk, dari waktu yang buruk, dari teman yang buruk, dari tetangga yang buruk di tempat tinggal menetap kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, dan ini yang selalu kami mohon kepadamu ya Allah, jangan kau sia-siakan pengharapan kami. Kami mohon kepadamu ya Allah, agar engkau menutup umur kami dengan husnul khatimah, dan engkau menyelamatkan kami daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu wa sallama 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.